Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi jami'an wa man ittafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين أعزكم الله حديث ya حديث apa pertanyaan حديث اقرا عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه خلق رواه مسلم dari Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudaramu mungkin dengan wajah yang ceria. An Adi ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisikki tamratin rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Adi bin Hatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jagalah diri kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan setengah butir kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Hasan an An Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma'a al-qur'ani ma makalim al-ahlam wa al-qari fil adabi munqadi wa sahabu al-ahlam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sejak diutus menggunakan apa pun juga ada selain Nabi dalam kita pada bulan dan sahur oleh Nabi. Nah, Hasan radhiyallahu anhu. Siapa lagi yang membaca hadis? Cari. Barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fakrah yang pertama, bagian yang pertama. Rawahu Tirmizi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala Al-Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi dan di dalam riwayat yang disebutkan dalam selain At-Tirmidzi disebutkan di sini ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, yakni jagalah batasan-batasan Allah, kerjakanlah perintah Allah, tinggalkanlah larangan Allah, tajidhu amamaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di depanmu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu, membantumu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di masa lapangmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di masa sulitmu. Ketika kita di masa lapang, jangan lupa ibadah diperbanyak. Jangan kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ketika waktu lapang, perbanyaklah ibadah. Niscaya ketika waktu sempit atau ketika dilanda musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, membantu kita. Wa'lam. Ketahuilah. Nah, ini berarti setelahnya merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan lafaz i'lam. I'lam itu kita sudah lewati di awal-awal kitab Al-Usulus Tsalatsah, maknanya menunjukkan setelahnya merupakan perkara yang sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan seorang anak yang masih kecil yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan gulam. Gulam itu maknanya masih belum balig. Belum balig dia, gulam itu. Kalau balig itu sebutannya rojulun, ya, rojul. Kalau sudah balig, kalau mendekati balik, namanya murahiqah. Murahiqah. Gulam ini masih kecil anaknya. Ya. Masih kecil. Namun perhatikan pendidikan Rasulullah SAW kepada anak. Mulai sejak dini. Mulai semenjak dini. Anak dilatih dengan tauhid. Dilatih dengan tauhid. Difahamkan dengan tauhid, dibuat anak itu mengerti dengan tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak anak tersebut masih kecil. Luar biasa ini kalau pelajaran-pelajarannya. Kalau mungkin sebagian kita mendengar, wah ini pelajarannya tinggi ini. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada anak-anak, ya. Sehingga anak itu kalau misalkan sudah bisa memahami, ajarkanlah tauhid. Ajarkan tauhid. Dekatkan dia kepada Rabb-nya. Ajarkan tauhid. Katakan kepada anak tersebut bahwa Allah lah yang memberikan manfaat. Allah lah yang memberikan mudarat. Allah lah yang mentakdirkan. Kecuali kalau memang belum memahami, masih sulit, ditunda dulu. Ya. Ketika anak tersebut mulai bisa memahami, langsung masukkan tauhid di situ. Langsung masukkan tauhid. Langsung perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Berikan peringatan kepada mereka dari bahaya syirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah nak, annama akhta'aka lam yakun liusibaka, bahwa segala sesuatu yang tidak mengenaimu, lam yakun liusibaka, pasti tidak akan engkau rasakan. Maknanya sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu pasti tidak akan mengenaimu. Nah, itu makna yang lebih tepatnya. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan kepadamu pasti tidak akan mengenaimu, nak. Masya Allah, anak masih kecil diajari seperti ini. Ya. Wa annama wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka, dan segala yang Allah takdirkan pasti akan mengenaimu, lam yakun liukhti'aka, tidak akan meleset sedikit pun darimu. Masyaallah. Ini maknanya apa? Diajari tentang takdir. Anak masih kecil sudah diajari tentang takdir. Apapun yang Allah takdirkan pasti akan mengenai. Apapun yang tidak Allah takdirkan, tidak akan mengenai. Masya Allah. Ini mengajari anak-anak supaya bersandar kepada Allah, ya, bukan kepada manusia, bukan kepada benda, bukan kepada jimat, tidak. Anak masih kecil diajari untuk apa? Bersandar kepada Allah. Ingatlah, yang Allah takdirkan pasti mengenaimu. Yang tidak Allah takdirkan tidak akan mengenaimu. Luar biasa. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa'lam, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, anna nasra ma'a sabri, bahwa pertolongan itu akan datang disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu akan datang disertai dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Itu sudah pasti Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Dua kali Allah sebutkan kemudahan dengan lafaz nakirah. Nakirah itu maknanya apa? Umum maknanya. Menunjukkan kemudahan itu datang dari banyak jalan. Terkadang jalan ini, jalan ini, jalan itu. Umum. Sekian banyak kemudahan akan Allah datangkan. Bersama kesulitan. Bukankah kemudahan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak? Banyaklah kemudahan daripada kesulitan. Terkadang seorang merasa mendapat musibah, baru satu kali dapat musibah, seakan-akan sudah hidupnya paling susah. Padahal kalau dia mau berpikir, ya, kemudahan yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Lebih banyak daripada kesulitan yang Allah timpakan kepada dia saat itu. Tetapi pastilah dan yakinilah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Tinggal kita sabar. Sabar menghadapinya, jalani kehidupan ini. Pasti nanti akan Allah datangkan kemudahan. Tempuh sebabnya dengan baik, ya. Yang Allah bolehkan ditempuh sebabnya, yang tidak Allah bolehkan tinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Pasti akan datang kemudahan. Oleh karena itu, misal kita dapat musibah, entah apapun itu musibahnya, senjata yang paling ampuh untuk menghadapinya adalah kesabaran. Ya, di antara, ya, kita katakan di antara, dan masih banyak lagi, ya, cara-cara lainnya untuk menghadapinya. Di antara yang paling ampuhnya adalah kesabaran. Sabar itulah menghadapinya. Bagaimana sabar itu? Adamut tasakhut, tidak berkeluh kesah. Ya, mulutnya diam, ya, tidak berkeluh kesah. Lisannya diam, ya, anggota badannya diam, tidak mengeluh. Sabar itu namanya. Sabar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda satmatil ula, pada pukulan pertama, itu yang namanya sabar. Kalau sudah musal berbulan-bulan, ay aku sabar aja, ya, itu bukan sabar namanya. Tapi apa? Terpaksa. Sabar itu inda satmatil ula, ketika pukulan pertama. Kita contohkan misal, ya, na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah, ya. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Kalau Allah timpakan takdir ini kepada kita, ya, kita memohon kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal salah satu dari anggota keluarga kita meninggal, yang kita sangat mencintainya, Allah subhanahu wa ta'ala ambil, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ambil. Apa yang harus kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Salah satu dari anggota keluarga kita sudah Allah ambil. Karena dia memang milik Allah, bukan milik kita. Anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya itu milik Allah, ya. Istri-istri kita, ya. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, adik kita, kakak kita, nenek kita, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengambilnya, kita katakan demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar setelah itu. Sabar. Bersabar, tidak berkeluh kesah. Menangis boleh tidak? Boleh menangis, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah menangis ketika anaknya meninggal. Anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh menangis. Menangis itu bukan berarti tidak sabar, ya. Bukan berarti tidak sabar. Yang tidak sabar itu berkeluh kesah. Nangis kemudian merobek baju, memukul pipi, semuanya berkeluh kesah, ya Allah jangan ambil dia, ya Allah ambil saja aku, ya Allah kenapa kau ambil dia, ya Allah kau tidak sayang padaku. Na'udzubillah, ucapan-ucapan yang batil yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ketika ujian itu datang, misal anak kita atau salah satu dari keluarga yang kita cintai meninggal, wajib bagi kita untuk bersabar. Sabar, diam. Menangis mungkin sedikit karena sedih, ya. Asalkan jangan berkeluh kesah. Boleh setelah itu. Sabar, ya. Jangan keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama sabar, hari kedua sabar, ketiga terus, sebulan, dua bulan, sampai seterusnya. Ini yang berpahala. Ini yang berpahala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-sabru 'inda saqmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Kalau misalnya ada orang yang mungkin salah satu dari anggota keluarganya meninggal, wah dia ngamuk dulu, semua ditendang-tendang, kejang-kejang kakinya, dijambak-jambak rambutnya, pukul-pukul pipinya. Wah, saya tidak terima, keluar ucapan-ucapan yang dimurkai itu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, ah sudah tenang, udah empat bulan. Ay, sabar saya. Ini kira-kira sabar dikatakan sabar atau tidak orang yang seperti ini? Tidak. Kenapa? Ketika pukulan pertama itu yang dikatakan sabar. Kalau sudah sekian lama itu bukan sabar. Ya karena gak ada lagi cara lain. Kan? Dia mau nangis juga ya gak akan datang. Itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala ambil. Ini sedikit faedah tambahan tentang inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qauluhu kuntu khalfan nabi. Ucapan Abdullah bin Abbas, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhtamal, memungkinkan, annahu raqibun ma'ahu, bahwa beliau memboncengnya. Wa yuhtamalu annahu yamshi khalfahu, dan memungkinkan juga bahwa beliau berjalan di belakangnya. Semuanya mungkin. Wa ayyan kana, yang manapun itu, fal muhim, yang terpenting adalah annahu awsahu bihadhil wasaya al-azimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau dengan wasiat yang sangat agung ini. Beliau bersabda, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Qala dzalika min ajri an yantabihalaha. Hal itu beliau katakan agar Abdullah bin Abbas perhatian. Nabi SAW bersabda, ihfazillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah pasti menjagamu. Hadhihi kalimat tuhfadillah, kalimat ihfadillah ini, yakni maknanya adalah ihfad hududahu, jagalah batasan-batasan Allah. Wa syari'atahu, jagalah syariat-syariat Allah. Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yahfadka fi dinika, niscaya Allah pasti akan menjaga agamamu, wa ahlika menjaga keluargamu, wa malika menjaga hartamu, wa nafsika menjaga jiwamu, dirimu. Masya Allah, luar biasa ya, ketika kita menjaga syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah, dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, apa dampak dari itu semua? Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga agama kita, menjaga harta kita. Luar biasa, luar biasa keutamaannya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yajzil muhsinina bi ihsanihim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan mereka, disebabkan kebaikan mereka. Wa 'ulima min hadza, atas dasar ini ya diketahui, anna man lam yahfazillah fa innahu la yastahiqqu an yahfazahu Allah 'azza wa jalla. Bahwa barang siapa yang tidak menjaga Allah, maka dia tidak akan berhak mendapatkan penjagaan Allah. Wa fi hadza targhib 'ala hifdhi hududillah. Dalam hal ini terdapat anjuran, penekanan, motivasi untuk kita selalu menjaga batasan-batasan Allah. Al-kalimatus tsaniyah, kalimat yang kedua. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapati di depan. Apa maknanya? Ya maknanya sebagaimana di yang pertama, tajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ya dulluka ala kulli khair, yakni maknanya Allah akan menunjukimu kepada setiap kebaikan. Wa yuqarribuka ilaihi, mendekatkanmu kepadanya. Wa yahdika ilaihi, menunjukimu kepadanya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah, kalimat yang ketiga. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta hajatan fala tas'al illallah 'azza wa jalla. Apabila engkau meminta hajat, janganlah engkau minta kecuali kepada Allah 'azza wa jalla. Wala tas'alil makhluqa syai'an, jangan minta kepada makhluk sedikit pun. Wa idza quddira, namun jika terdesak ya, jika kondisinya dibutuhkan, annaka sa'altal makhluk, boleh ya meminta kepada makhluk, ma yaqdiru 'alaihi, dengan syarat yang dia mampu. Dengan syarat yang dia mampu. Kalau tidak dia mampu, tidak boleh ya. Bagaimana contohnya? Minta tolong kepada orang lain yang dia tidak mampu. Ya contoh misal minta kepada orang tertentu yang dianggap punya ini dan itu ya, dia punya kekuatan tertentu, dimintai tolong untuk menurunkan hujan, dimintai tolong untuk memberhentikan hujan. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mampu ya. Tidak mampu. Yang mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Haram hukumnya yang demikian ya, bahkan jatuh kepada asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang cacat, kakinya tidak bisa berjalan normal, dimintai tolong mengangkat besi yang beratnya 50 kilo. Ini dimampui dia atau tidak? Tidak dimampui. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Dia terjatuh ke dalam ya, mengolok-olok jadinya. Ya, menghina saudaranya. Atau kalau misalkan dia maksa, jatuhnya kepada kedzaliman, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimampui oleh makhluk tersebut, maka dibolehkan. Contoh ya, minta tolong ya, diambilkan air kepada anak. Nak, tolong ambilin bapak air. Diambilin, dianterin, diminum. Itu dimampui oleh anak tersebut. maka yang seperti ini dibolehkan, ya, yang dimampui dibolehkan. Atau minta tolong kepada kawan, ya, kawan mungkin pembahasan untuk mencari tahu tentang PR mungkin kan, atau minta tolong dalam hal-hal yang lain mungkin untuk membenari listrik yang rusak, ya, membenari kipas angin yang rusak, mesin cuci yang rusak, dan dia tidak mampu melakukan itu, hanya temannya yang bisa. Nah, ini boleh, ya, yang seperti ini dibolehkan. Fa'lam annahu sababun minal asbab, maka ketahuilah bahwa yang lain itu, yang dimintai tolong itu hanya sebab, hanya sebab. Jangan kita bersandar dengan orang yang dimintai tolong, jangan kita bersandar dengan sepenuhnya, sehingga tidak akan datang pertolongan kecuali kalau dia datang. Kalau dia tidak datang, enggak akan bisa. Nah, ini hati-hati, keyakinan seperti ini bisa mencacati tauhid kita. Ya, bisa mencacati tauhid kita. Kalau enggak dia itu enggak bisa saya. Kalau enggak dia itu enggak jalan. Nah, jangan. Itu adalah sebab yang Allah perjalankan untuk kita. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Paham tuh? Wa annal musabbiba huwallahu azza wa jalla. Dan yang menjadikan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun selain Allah mungkin datang menolong, itu hanya sebab. Hanya sebab, hanya sebab. Ya, mungkin diberi motor, ya. Ini saya beri kamu motor untuk berdakwah atau untuk bekerja sehari-hari. Nih, motor. Masya Allah, kan diberi. Maka wajib kita yakini bahwa pemberian ini dari Allah. Teman yang memberi tadi itu hanya sebab. Hanya sebatas sebab. Jangan kita meyakini kalau dia tidak datang membawa motor itu, saya mungkin entah jadi bagaimana, saya mungkin menjadi, saya begini, saya pasti begini, saya pasti begini. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ya, hati-hati, ya, hati-hati dalam ucapan kita. Saya pasti miskin kalau dia tidak datang memberi saya motor. Nah, ini hati-hati, ucapan ini bahaya. Fa'tamid 'alallahi ta'ala, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Al-kalimatur rabi'atu, kalimat yang keempat. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Fa idza aradta al-'aun wa talabta al-'aun min ahadin fala tatlub al-'aun illa min Allah. Kalau engkau membutuhkan pertolongan kepada seorang, salah seorang, janganlah engkau minta kepada orang lain, janganlah engkau meminta kecuali kepada Allah. Li'annahu huwallazi biyadihi malakutus samawati wal ard, karena dialah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi. Wa huwa yu'inuka idza syaa, dia akan membantumu jika dia menghendaki. Wa idza akhlasta isti'anata billah, apabila engkau memurnikan, ya, mentuluskan permohonanmu kepada Allah, wa tawakkalta 'alaihi, dan bertawakal kepadanya, a'anaka, dia pasti akan menolongmu. Wa idza ista'anta bi makhluq, apabila engkau meminta pertolongan kepada makhluk, fima yakdiru alaihi, pada perkara yang dimampuinya, fa'takid, maka berkeyakinlah engkau, annahu sabab, makhluk itu hanyalah sebab. Wa annallahu alladhi sakharahu laka, dan Allah dialah yang memperjalankan itu semua untukmu. Al-khamisah, yang kelima. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalaulah ada umat, ya, sekumpulan orang, mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tentukan untukmu. Al-ummatu kulluha, umat semuanya, min awwaliha ila akhirnya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Law ijtama'at, kalau mereka semua berkumpul. Ala an yanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu. Bisyai'in, lan yanfa'uka illa bisyai'in, qad katabahu Allah. Tidak akan bisa kecuali yang telah Allah tentukan. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan fa huwa minallahi fil haqiqah. Sesungguhnya manfaat yang diberikan makhluk yang datang kepada seseorang itu pada hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Li'annahu huwallazi katabahu lahu, karena dialah yang telah menentukannya untukmu. Wa hadza hasun lana, ini memberikan anjuran kepada kita. Ala an na'tamida 'ala Allah, agar kita bersandar kepada Allah. Wa na'lam, agar kita mengetahui. Annal ummata la yujlabuna lana khairan illa bi'idnillah. La yujlibuna lana khairan illa bi'idnillah. Bahwa umat-umat itu, manusia semuanya, tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita kecuali dengan izin Allah. As-sadisah, yang keenam. Walau ijtama'u, kalaulah mereka berkumpul, ala an yadurruka, untuk memudaratkanmu, bisyai'in lam yadurruka, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali yang telah Allah tentukan untukmu. Wa 'ala hadza, atas dasar ini, fa innalaka darar, kalau engkau mendapatkan mudarat, engkau mendapatkan gangguan, min ahadin, dari salah seorang, fa'lam, maka ketahuilah, annallaha qad katabahu 'alaika, bahwa Allah sungguh telah menentukannya terhadapmu. Fardha biqada'illahi wa biqadarihi, maka ridailah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la harad an tuhawila an tadfa' ad-dur 'anka, dan tidak mengapa kalau engkau ingin ya menghindar dari kejelekan tersebut, dari mudharat tersebut. Li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan kebaikan adalah, balasan keburukan adalah dengan keburukan yang semisal dengannya. As-sabi'ah, yang ketujuh. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, yakni ma katabahu Allahu ta'ala qadintaha, sungguh apa yang telah Allah tentukan sudah selesai. Fal aqlam rufi'at, pena-pena telah diangkat. Wasuhuf juffah, juffat, lembaran-lembaran telah kering. Wala tabdila likalimatillah, tidak ada yang bisa mengubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, panjang loh ayat ini. Ya, kalau kita mau teruskan mungkin gak selesai insya. Ada pertanyaan mungkin? Sekitar 5 menit lagi kurang lebih pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Lama juga 5 menit itu kalau ditunggu-tunggu. Ya mungkin kalau mau isi dengan tanya-jawab boleh. Nggak terasa kalau tanya-jawab itu kadang. Ada yang ditanyakan? Takdir semuanya sudah ditentukan. Ya. Sekalipun mungkin di dalam hadis kita pernah dengar, ya tidaklah yang mengubah takdir itu kecuali doa. Kan begitu. Bahkan dia berdoa itu sudah ditakdirkan. Ya. Dia berdoa itu sudah ditakdirkan. Semuanya itu sudah ditentukan. Seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya itu, itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wa juffatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering. Artinya sudah intaha, selesai. Ya. Paham dong? Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, kalau tidak ada lagi persiapan untuk salat Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.